ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atasnya. Siapakah yang telah Allah berikan nikmat atas mereka? Allah terangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Faman yuti'ir rasul, faman yuti'illah wa rasulahu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka akan digolongkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atasnya. Yakni mereka itulah yang di atas siratal mustaqim. Jalan siapakah itu? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Empat golongan utama. Jalannya para nabi. Wasiddiqin. Orang-orang yang siddiq, jujur dengan keimanannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Membela agama ini dengan benar, dengan tuntunan yang disyariatkan. Dan salihin, orang-orang yang saleh. Inilah jalan siratal mustaqim. Jalannya para nabi. Jalannya orang-orang siddiqin, orang-orang yang mereka jujur dengan keimanannya. Yang ketiga, jalannya orang-orang yang mati syahid. Dan jalannya orang-orang saleh. Di mana jalan mereka adalah satu, yakni berjalan di atas tuntunan syariat yang benar. Dikala seorang berusaha untuk mengikuti tuntunan syariat yang benar, maka tentulah akan datang ujian demi ujian. Yang ujian-ujian tersebut adalah dalam rangka untuk membuktikan kejujuran, keteguhan, dan kekokohan iman seseorang. Jalan siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang jujur. Di mana mereka mengikuti jalan tersebut bukan karena tujuan duniawi. Sehingga apapun aral yang melintang, apapun ujian yang menimpa dia, dia tidak akan sekali-kali melepas agamanya. Karena yang Allah perintahkan, janganlah engkau mati kecuali di atas Islam. Dan ujian pasti datang. Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1-5. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kalau mereka menyatakan saya muslim, saya mukmin, terus mereka sudah aman, dapat tiket masuk surga? Nah, tidak demikian. Apakah mereka menyangka kalau sudah menyatakan saya beriman, terus mereka dibiarkan begitu saja tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Maka sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak bagi Allah nyata-nyata orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Betul-betul mencari akhirat. Dan orang-orang yang dusta dengan keimanannya yang dia akan menggadekannya dengan dunia. 6. Am hasibal ladina ya'maluna sayyiati ayasbiquna sa'ama yahkumun. Apakah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa, kemaksiatan yang Allah biarkan mereka leluasa di bumi ini, menyangka Allah membiarkan mereka begitu saja? Nah, saya enggak sholat, saya enggak ngaji, saya enggak iman, juga rezekinya lancar. Malah kepenak, ya. apa-apa oleh. Jenengan ngaji tadi apa-apa orang. Orang oleh ya. Gini apa buatan? Ya demikian kan ya. Tembungnya. Nah demikian. Saya bebas apa-apa oleh. Nah, apakah mereka menyangka akan dibiarkan begitu saja? Sama yahkumun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka hukumi. Di dunia kepenak, monggo, nanti di akhirat. Akhirat, sudah enggak ada lagi. Dunia yang mereka dapatkan tidak bisa menggadai satu ancaman Allah sekalipun. Kecuali kalau Allah merahmati, diampuni. Barakallahu fikum. Maka di sini, Allah katakan, faman kana yarju liqa'allahi liqa'a rabbihi fa inna ma ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka barang siapa yang berharap bertemu nanti dengan Allah di hari akhirat masuk jannah, maka niscaya apa yang Allah tentukan baginya berupa ujian-ujian pasti akan datang. Naam, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Mengetahui isi hati Anda, ikhlas apa tidak ikhlas. Mendengar bagaimana perjalanan hidup kita, Allah Maha mengetahui. Maka dari itu, jangan sampai kita mencari apa yang ada di sisi manusia. Karena yang namanya kebaikan pasti akan langgeng, walaupun orang tersebut meninggal. Nah, adapun, wa ma kana 'indan nas yanfad, apa yang di sisi manusia pasti sirna. Dipuji karena ada kemauannya saja. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah jalan siratal mustaqim, jalannya para rasul. Yang mana siratal mustaqim tersebut itulah Islam. Itulah Islam. Di mana Islam memiliki rukun-rukun yang kita sekarang masuk dalam pelajarannya. Yakni rukunnya ada 5. Syahadatain. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iqamis sholah, menegakkan sholat. Kemudian ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baitillahi ta'ala, berhaji ke Baitullah di Mekah, ke Ka'bah sana. 6. Ini rukun-rukun Islam. Bagaimana uraian rukun-rukun tersebut? Maka kita mulai dari syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di mana kedudukan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam Islam ini ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai urutan yang pertama karena itu adalah pondasi dasar segala sesuatu. Seorang sebelum dinilai sholatnya, maka barakallahu fikum, akan dilihat dahulu tentang konsekuensi syahadatnya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang kedua. Ini adalah 2 persaksian. Persaksian tentang kewahdaniyahan. Kesatu, yakni tauhid. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan la ilaha illallah. Dan satunya tuntunan yang benar, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 yang kita persaksikan. Namun ternyata dijadikan satu rukun. Tidaklah yang demikian dikarenakan li'annal amala. Dikarenakan amalan seorang hamba. La yuqbalu hatta tawaffarat fihi syartan. Karena tidak, amalan hamba tidaklah akan diterima oleh Allah sehingga terpenuhi padanya 2 syarat pokok. Yang pertama ikhlas sebagai perwujudan la ilaha illallah. Yang kedua mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasulnya, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan Muhammadar Rasulullah. Sehingga dua kalimat syahadat ini dijadikan satu rukun. Tidaklah akan diterima amalan seorang hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapapun banyak dan besarnya, kecuali kalau terpenuhi padanya dua syarat pokok sebagai konsekuensi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah keikhlasan niat tujuan semata-mata hanya untuk Allah dan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Dan tidak cukup sekedar ikhlas, sehingga dia melakukan amalan tersebut mutaba'ah dalam rangka mengikuti kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai konsekuensi Muhammadar Rasulullah. Ikhlas saja tidak cukup, karena orang yang tidak ikhlas berarti terjatuh kepada perbuatan syirik. Orang yang tidak ikhlas terjatuh pada perbuatan syirik. Dan Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka dianggap batal amalanmu. Bisa apa tidak? Diterima apa tidak? Tidak diterima. Berarti kalau begitu tidak diterima. Loh, tapi banyak kan? Ya, tapi syirik. Nah, sebesar apapun, seandainya gunung yang dia hadiahkan kepada sesembahan selain Allah sekalipun, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena diperuntukkan kepada selain Allah. 6. Dan bentuk-bentuk kesyirikan itu sangat banyak, yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa beralih kepada kitab Tauhid. Di sana disebutkan dari bentuk-bentuk kesyirikan yang besar ataupun yang kecil. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah riwayat Ibnu Majah atau riwayat Hakim, beliau menyatakan asyirku fikum kadabibatin namli ala sofa, syirik di antara kalian ini ada bagaikan semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Yang Allah beberkan keadaan manusia di dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia mereka beriman kepada Allah, namun ternyata masih tercampur dengan perbuatan syirik. Bagaimana itu? Ya karena saking banyaknya, belum saat ini. Makanya ngaji terus, insya Allah nanti kalau kita masuk kitab Tauhid, di situ diterangkan macam-macam perbuatan syirik. Baru kita, oh ternyata ini perbuatan syirik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan tentang perbuatan syirik dan membentenginya serta menjauhkan umat darinya. Selama di Mekah 13 tahun, khusus membicarakan tentang tauhid, menjauhkan dari syirik. Tidak berbicara sholat, tidak berbicara sholat 3 tahun sebelumnya. Artinya 10 tahun berarti. Artinya tidak berbicara zakat, tidak berbicara jihad, tidak berbicara yang lainnya. 13 tahun, bahkan sampai dengan beliau wafat, tidaklah pernah kosong dakwah beliau dari peringatan kepada dari perbuatan syirik, menyerukan kepada tauhid. Sehingga barakallahu fikum, tidak boleh kita menyempitkan waktu belajar tentang syirik itu sedina tuli rampung ya, ini tidak ya. Namun seumur hidup, walaupun kita sudah paham sekalipun, kenapa? Karena inilah penyakit yang paling berbahaya. seorang memiliki amalan kaya apapun ternyata menutup kehidupannya dengan perbuatan syirik, faliyadzubillah. Naam, faliyadzubillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia bersungguh-sungguh melakukan amalannya ahli surga hingga akhirnya jaraknya tinggallah sehasta saja. Dekat apa jauh? Sehasta dekat. Namun ternyata Allah telah menetapkan dia akan menjadi penghuni neraka dan Allah tidak zalim kepada hamba. Maka fayakmalu bi amali ahli nar, ditutup penghujung hidupnya dengan amalannya ahli neraka. Di antaranya berbuat syirik besar. Di antaranya berbuat syirik besar. Fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Mana bukti syirik itu menjadikan seorang masuk neraka? Kita lihat surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah telah menyatakan, innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa mawahun nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya masuk ke dalam surga, jannah. Diharamkan masuk ke dalam jannah. Ditekankan lagi, mbok belum paham. Wa mawahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Mbok barangkali bisa dikeluarkan. Allah tekan lagi, wa mali zalimina min ansor. Tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolongnya. Syafaatnya Nabi, la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat. Doanya orang yang menyolati, tidak bermanfaat. Anaknya yang meninggal di masa bayi, tidak bermanfaat. Nah, amalannya semuanya dihapus, na'udzubillah. Perbuatan syirik. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini, inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya menjadikan inti sari dakwah beliau adalah menyeru kepada tauhid dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Syirik niku napa? Sabar, nanti kalau sudah sampai pada pelajaran kitab tauhid, ya. Kitab tauhid akan dirinci secara gamblang di sana. Syirik mana yang dikatakan syirik besar, mana yang dikatakan syirik kecil. Dan semuanya adalah dosa yang paling besar. Sebesar-besar dosa besar. Walaupun kecil, namun adalah dosa yang paling besar. Ini barakallahu fikum. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, rukun yang pertama la ilaha illallah. Wa maknaha, makna la ilaha illallah kemarin apa? Hah? Yang benar apa makna la ilaha illallah? La ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Bolehkah kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Boleh enggak? Boleh boten? Pas boten? Kirang pas. Kenapa kirang pas? Jawabannya benar. Tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang pas. Karena belum mewakili la ilaha illallah yang berbahasa Arab. Kenapa? Sebelahnya, Pak Amin. Karena Allah sebagai pencipta, makanya kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus? Yang berhak untuk diibadahi. Ya, tapi kenapa dikatakan tidak pas, kurang pas? Antum. Nah, barakallahu. Karena selain muslim juga meyakini Tuhan adalah Allah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, Tuhan kita juga Allah. Ya. Mereka ditanya, siapa yang menurunkan hujan, memberi rizki? Ya Tuhan. Ya. Tuhannya satu. Nah, barakallahu fikum. Mereka mengetahui. Artinya ketika diartikan begini, hanya mencakup tauhid rububiyah. Sifat penciptaan, pemberi rezeki, mengatur dan mengurusi alam ini. Tuhan, nah, secara bahasa Indonesia. Ladapun la ilaha illallah adalah artian yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai. Lah itu berhak diibadai, harus dipupukan. Kenapa? Karena kalau tidak ada berhak diibadai, berarti segala sesuatu yang dipertuhankan, segala sesuatu yang disembah, berarti itu juga adalah Allah. Ya. Seorang mempertuhankan batu. Ya. Berarti itulah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, ini Tuhan saya, batu. Berarti namanya apa batu itu? Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Iya apa enggak? Yang ini. Namun kalau kita katakan tidak ada ilah sesembahan yang dipertuhankan, yang berhak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanyalah Allah. Berarti kalau mereka mempertuhankan batu, batil apa sah? Batil. Loh kok batil? Iya, karena tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah. Ya, namun kalau pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Difahamkan di sini ya. Berarti kalau orang mempertuhankan batu, mempertuhankan pohon, mempertuhankan yang lainnya, dewa, berarti ya itulah Allah. Ya, itulah Allah. Nah, sehingga tidak pas kita katakan. Yang benar, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Jeneng orang ini dia mempertahankan, mempertuhankan, menyembah kepada batu. Salah. Kenapa? Karena itu adalah persembahan yang batil. Persembahan yang batil. Lu tidak berhak diibadai. Tidak berhak diibadai. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi di sini dengan sebab kata para ulama, dengan sebab mereka tidak paham makna la ilaha illallah dengan baik dan benar, maka mereka terjatuh kepada perbuatan syirik. Bersamaan mereka menyangka atau bersama mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa bisababi jahli katsirin minan nas. Dan dengan sebab mayoritas manusia bodoh. Bimakna hadihil kalimat dengan makna la ilaha illallah. Waqa'u fima waqa'u fihil musyrikun. Mereka terjatuh kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Berupa perbuatan syirik. Contoh. Seorang mengagungkan, mempertuhankan yang namanya batu akik. Batu akik. Ini saya agungkan. Bagaimana bentuk pengagungannya? Saya puasani. Ya. Saya puasani. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Harus ikhlas untuk Allah. Ini muasani nggo ali-ali. Ya. Nyimpangkan kepada selain Allah enggak? Ya. Dia mempertuhankan namanya. Nah. Berarti yang seperti ini, kenapa ketika ditanya, jenengan berbuat syirik pak? Kenapa? Loh, saya enggak nyembah ini, saya enggak sujud, saya enggak memberikan sesajen dan seterusnya kepada ahli-ahli ini. Ya tapi jenengan mengagungkan bentuk seperti itu. Ini syirik. Loh kenapa? Saya meyakini yang memberi rizki hanyalah Allah. Saya meyakini dan seterusnya. Iya apa enggak? Iya. Lah terus ahli-ahli itu, ya ini kan sebagai pelantar. Karena di dalam akik ini ada khodam. Apa itu khodam? Khodam itu jin. Bahasa Jawanya pembantu. Rewang. Gih. Ya, yang dimaui jin. Ya, kekuatan. Ya. Lah ini, jenengan minta kepada selain Allah. Nah, Berarti kalau begitu, ya ini syirik seperti ini. Nah, tapi hati-hati ya, tidak semua yang pakai ali-ali itu berbuat syirik ya. Nanti, wah jenengan watune jon, kali klawing ini berarti syirik ini. Ya. Jangan seperti itu. Ya, kita tidak menghukumi semua yang pakai ali-ali. Orang yang mengagungkan dengan sampai beribadah kepada ali-ali. Menyerahkan bagian ibadah kepada batu akik. Nah, ini demikian ya. Ini barakallahu fikum. Maka di sini dia terjatuh pada perbuatan syirik. Kenapa? Loh, tapi kan saya bahkan ketika mau ini selalu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu napa, Pak? La ilaha illallah ya tidak ada Tuhan selain Allah. Lah itulah ketika mengartikan seperti itu, jadi orang terbatasi. Berarti kalau kita meyakini Tuhan adalah Allah ya sudah. Berarti kita sudah Islam. Yang penting kan saya meyakini Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengampuni, Allah yang memelihara seterusnya. Berarti kita sudah sesuai dengan la ilaha illallah. Belum. Kalaulah tidak demikian, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyetujui permintaan para sahabat untuk menunjukkan salah satu pohon yang diyakini ini bisa menjadikan ampuh senjata-senjata mereka. Nah, sahabat bersama Nabi berjalan ke Hunain. Maka melewati kaum musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Bentuk kesyirikannya, lahum sajaroh, mereka memiliki sebuah pohon. Zatu anwat, yang diyakini ini memiliki kekuatan. Yakufuna indaha wa yanutuna aslihatahu, mereka berdiam di situ, menggantungkan senjata-senjata mereka. Kalau senjata ini sudah digantungkan di pohon tersebut, keluarnya jadi ampuh. Lah jadi ampuh ya. Bukan disepuh, bukan ya. Digantungkan semedi ini di situ nanti jadi ampuh di pohon itu. Para sahabat yang baru-baru keluar dari kesyirikan, baru masuk Islam. Masyaallah apik ya senjatanya tadi ampuh. Coba seperti ini. Langsung kepada Rasul. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasul, coba tunjukkan pohon mana supaya kita bisa menggantung pedang kami. Sebagaimana mereka bisa menggantung pedang-pedang mereka. Nah, biar ampuh. Lah, kalau keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah itu diyakini. Rasul lah kan? Artinya itu sudah cukup. Nah, sudah benar mewakili la ilaha illallah. Maka Rasul akan menyetujui. Karena kalian meyakini yang menghidupkan mematikan hanyalah Allah. Maka Rasul mendengar seperti ini, aneh. Allahu Akbar, kata beliau. Inna hasanan, inilah contoh-contoh umat terdahulu. Mereka, orang terdahulu apa? Jahiliyah apa Islam? Jahiliyah. Kama qala Banu Israel li Musa, seperti Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa. Ija'alana aliha kama lahum, ija'alana ilahan kama lahum alihatun. Wahai Musa, ketika orang Bani Israel baru masuk Islam mengikuti Nabi Musa, melihat ternyata kaumnya Fir'aun di sana mereka beribadah kepada Allah dengan menunjuk satu anak unta. Kemudian mereka sembah, mereka agungkan supaya lebih melihat. Mereka tidak meminta kepada ini secara utuh. Mereka meyakini rizkinya dari Allah. Yang menghidupkan, menyembuhkan, seterusnya hanyalah Allah. Ini sebagai lewatan. Sebagai lewat? Lewatan. Maka inilah perbuatan syirik. Nah, maka Rasulullah mengatakan, sungguh mengherankan. Seperti ini. Tidak dipenuhi oleh Rasul. Karena dengan demikian dia telah menjadikan meyakini adanya sesembahan selain Allah. Nah, sehingga di sini tadi, maka di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. La ilaha illallah. apakah sekedar ucapan saja? Jawabannya tidak. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya la ilaha illallah ini la budda an tawaffarat fiha syurut wal arkan, harus dipenuhi padanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka apa itu rukun la ilaha illallah? La ilaha illallah rukunnya ada dua. Rukunnya ada dua. Islam rukunnya ada lima, satu syahadat. La ilaha illallah rukunnya ada dua. Yang tidak boleh kosong dari salah satunya, harus terpenuhi dua-duanya. Yang pertama an-nafyu, yaitu rukun yang disebut nafyu, membuang. Yang kedua isbatun, menetapkan. Rukun kedua. Naam. Fan nafyu fi qawlihi la ilaha. Nafyu membuang pada ucapan la ilaha, tidak ada ilah, dibuang. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, kita buang seluruh yang diibadai selain Allah. Yang diagungkan selain Allah kita buang. Naam. Ini rukun pertama. Wal isbatu fi qawlihi illallah. Dan isbat penetapan dalam ucapan illallah. Musbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Dialah yang berhak, yang tidak ada sekutu baginya. Naam. Ini tadi, kalau seandainya seorang mengucapkan la ilah saja sebagai zikir, maka dia kufur, jadi komunis. Walaupun tidak menyatakan saya komunis, namun dia kufur. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang dipertuhankan bagi dia. Ya, jadi wajar niki, komunis itu sesat. Yang menjadi musuh pokok bagi mereka agama. Nah, jadi jangan menyangka yang namanya pemahaman komunis itu tidak berbahaya. Berbahaya. Mengantarkan kepada neraka. Orang yang sampai meyakini pemikiran komunis dan meyakini akidah komunis dihukumi kufur oleh para ulama. Sebab tidak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Tuhan mereka apa? Materi. Tuhan mereka materi. Mereka mengatakan innamal hayatu hiyal madah. Hidup yang penting itu materi. Makanya jangan kita mengagungkan dunia. Kalau orang senang mengagungkan materi, ini akan dimanfaatkan oleh mereka orang-orang komunis diperdaya. Coba lihat kemiskinan menjadikan orang begini-begini. Asalnya dicari celah-celah yang demikian. Lama-lama akhirnya, sudah kalau begitu coba jenengan ngaji kan bikin jadi rezekinya kurang ya. Coba aja. Waktu usaha dipakai ngaji. Coba kalau ngaji materinya jadi banyak. Lara ya bisa nambani dan seterusnya. Iya ya. Nah lagi sudah disingkirkan-singkirkan. Tambah lagi akhirnya sudah. Tidak meyakini yang namanya Allah, hidup itu materi. Kalau begitu, karena Tuhan kita adalah materi, berarti kita sama-sama hambanya materi. Kalau begitu, Anda tidak boleh memiliki semena-mena terhadap materi yang ada pada Anda. Harus sama rasa, sama rata. Ya, ketika ini tidak bisa diraih, adu domba. Itulah jalannya mereka. Nah, itulah jalannya mereka. Bagaimana mengobati mereka? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah jalannya. Tidak ada yang bisa mengobati dan melawan. Kecuali dengan kita mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan yang benar. Nah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau zikirnya la ilah saja boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena belum memenuhi rukun yang kedua. Nah, kalau sekedar kita ilallah atau Allah saja, boleh atau tidak? Kenapa? Karena belum memenuhi rukun yang pertama. Nah, karena ada dua rukun. La ilaha illallah. Demikian pula mentalkin atau nungkuli tiang ingkang badai pejah. Badai situ. Bagaimana nuntunnya? Ya tuntun la ilaha illallah. Tidak Allah Allah, tidak illallah, tidak la ilah. Namun lengkap. La ilaha illallah. Rasul SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bukan la ilah. Bukan Allah Allah. Namun la ilaha illallah. Sehingga kata para ulama membimbing orang yang mau meninggal. Kita tungguin dia. Kita tuntun mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah lengkap mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Jangan diajak bicara. Jangan orang tersebut tadi bicara selain la ilaha illallah tadi. Ya. Kalau dia sudah la ilaha illallah, kok terus diam. Walaupun sejam dua jam berikutnya tidak tersela dengan ucapan apapun. Maka dia mati ditutup hidupnya dengan kalimat. Karena apa ya akhir yang dia ucapkan? La ilaha illallah. Nah ini tadi. Okay. Namun kalau dia tiba-tiba sudah la ilaha illallah. Datang si barep. Aduh pak kula ngapunten lah selama urip ora tau ni. Ya wis tek ngapurani. Apa yang akhir ucapan dia? Ya, ya wis tek ngapurani. Bukan la ilaha illallah. Kepaksa harus dituntun lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah la ini. Sehingga kita harus rahmat kepada saudara kita. Nah, kalau Anda sebagai seorang anak yang berbakti, berbaktilah di masa orang tua membutuhkan. Ketika mau menjelang wafat, bukan ngapura yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan dituntun la ilaha illallah. Nah, ini demikian. Ya. Memaafkan, minta maaf ketika mereka masih sehat. Ketika butuh kepada kita dengan sangat. Lah inilah saat-saat yang kita harus menjadikan orang tua sebab kita juga masuk surga. Nah, karena segala sesuatu sing sopo tandur yopa panen. Gino mboten? Nah, artinya kata Syusimin, orang yang berbakti kepada orang tuanya maka niscaya kalau dia ditakdirkan tua, anaknya pun akan berbakti kepadanya. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini jangan sampai seorang anak berbakti kepada orang tua ada pamrihnya. Ini jangan. Karena adalah kebutuhan diri kita sendiri nanti. Barakallahu fikum. Dan ini rukun la ilaha illallah. Jadi paham ya cara menuntun orang mati. Berarti kalau begitu la ilaha illallah. Berarti kalau sudah diam. Tenang, jangan ajak bicara. Nyelani yang lainnya, sudah tuntun lagi. La ilaha illallah. Ternyata sembuh. Ditanyakan, bagaimana ucapan seseorang yang menyangka kasihan bokora butul sehingga la ilah tok sehingga jadi komunis matinya. Jawabannya adalah khairul hadi hadyu nabi. HP-nya siapa? Tolong. Ini ya. Sebaik-baik petunjuknya Nabi. Petunjuknya Nabi nopo? La ilaha illallah. Itu sebaik-baik petunjuk. Dan ketahuilah seorang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini adalah dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Siapa yang mudah atau siapa yang Allah tolong pasti akan mudah dia mengucapkannya. Nah, siapa yang ditolong Allah, dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga di sini banyak-banyaklah seorang yang mungkin merasa sudah barangkali dekat ajal kita, banyak berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus banyak berputus asa. Lah apaku kuat apa ya nandang sakit seperti ini? Mintalah rahmat kepada Allah. Mintalah rahmat kepada Allah, ya. Jangan terus aduh saya banyak dosanya, nanti takut begini. Mintalah rahmat kepada Allah. Allah Maha luas rahmatnya, ya. Maha luas rahmatnya. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini tadi jawabannya yaitu ditolong Allah. kewajiban kita nuntun yang benar. La ilaha illallah. Dua rukun harus terpenuhi. Ya tadi cuma berarti tidak memenuhi rukun pertama ya. Allah Allah karena bokora butul nanti. Ini tidak ya. Loh justru tidak memenuhi rukun yang pertama. Begitu keterangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi sebagai rahmat bagi mereka ya kita tuntun dengan lengkap. Karena tuntunan Nabi adalah la ilaha illallah. Demikian ini rukun la ilaha illallah. Insyaallah kita dalam pertemuan yang akan datang masuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam la ilaha illallah dan masuk kepada pengertian Muhammad Rasulullah dengan benar. Ini yang bisa mudah kita pelajari di sore hari ini sebagai pemahaman, memahamkan apa yang telah lewat dan barakallahu fikum memantapkan apa yang telah diketahui pada pertemuan yang telah lalu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin tutur sapa yang kurang pas dan sebagainya, maka kita beristighfar kepada Allah kemudian memohon maaf yang sebesar-besarnya. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.